Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Rai Padang, dan pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, serta pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu tema yang fundamental, yang mendasar, yang menjadi fondasi bagi seluruh amal-amal yang kita lakukan, sebagaimana yang nanti kita akan ketahui tentang hal itu, yang juga berkaitan dengan tazkiyatun nufus atau upaya mensucikan jiwa kita. Materi kendala bagi para penuntut ilmu dianggap sudah selesai dengan poin terakhir membahas dhammut ta'assub atau tercelanya ta'assub serta dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari ta'assub. Sekarang kita memulai kepada pembahasan yang lebih mendasar. Kita angkat judul berkenalan lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara perkara yang harus diperhatikan oleh setiap orang, terutama para thulabul ilm, orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, baik belajar ataupun mengajar, adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, mensucikan diri batin kita, terutama di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, dibersihkan, disucikan dari berbagai macam noda yang mengotori hati, yang kekotoran hati tersebut mengakibatkan timbulnya rasa malas dalam beribadah, sebaliknya bersemangat di dalam bermaksiat. Nah, ini yang berbahaya. Kalau seseorang sudah malas dalam beribadah, bersemangat kepada maksiat, hatinya akan semakin hitam legam, akan semakin kotor, dan akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, dan semakin dekat kepada kebinasaan dan murka serta azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau barang-barang yang kita miliki selalu kita jaga dari debu, ada debu sedikit, ambil kamoceng, kemudian dikepruk-kepruk, dibersihan. Ada umpamanya sesuatu yang terkena kotoran bekas makanan atau minuman yang menimbulkan warna, kita cuci dengan air lalu kita keringkan. Itu barang. Kenapa? Karena takut rusak, minimal tidak sedap dipandang mata. Padahal itu adalah barang yang murah harganya. Bayangkan dengan hati kita sebagai bagian yang paling inti dari diri kita, dari diri manusia, bagian yang paling dilihat, diperhatikan, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi SAW menyatakan, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat bentuk rupa kamu, tidak melihat harta kamu. Allah hanya melihat hati kamu, jiwa kamu, dan amal-amal yang lahir dari hati tersebut. Itulah yang menjadi fokus penilaian dan perhatian yang Allah lihat dari diri kita. Bayangkan kalau umpamanya wajah kita yang terlihat oleh orang lain cerong, banyak coretan, arang, kotoran, habis makan kue yang ada krimnya gitu ya, krimnya belepotan di pipi kita, di hidung kita, lalu kita keluar menemui banyak orang. Orang akan melihat betapa kotornya wajah kita pas nyengir, giginya itu penuh dengan apa? Dengan kotoran-kotoran makanan yang menempel. Malukah kita? Tentu saja malu. Maka setiap orang yang akan keluar rumah, bertemu dengan banyak orang, dia perhatikan penampilan fisiknya. Dia mungkin gosok gigi dulu. Dia bersihkan dulu wajahnya. Apalagi para wanita, wajahnya tidak cukup bersih, tapi harus juga kinclong, harus juga menarik perhatian. Ambil semua yang bisa menghiasi wajah. Ya, pipinya dialasi pakai bedak. Bibirnya dipakai pewarna merah, pakai cat yang seperti itu. Terus juga si ininya, alisnya diperindah, bulu matanya disambung. Ini bikinan Allah, pemberian Allah terlalu pendek, disambung dengan yang lebih panjang, bentuknya lebih lentik gitu ya, agar terlihat lebih indah. Karena ingin dilihat oleh manusia. Bayangkan Allah melihat hati kita selamanya. Apa kita akan biarkan dia tercoreng, kotor oleh noda dan dosa dan penyakit-penyakit yang mengotori hati? Tentu saja tidak, ya. Maka hati perlu dibersihkan, perlu disucikan. Dan tidak ada cara yang paling efektif untuk membersihkan diri, untuk membersihkan hati agar selamat dari kekotoran, dari noda, dari segala hal yang bisa merusaknya, kecuali dengan mengikuti petunjuk pencipta hati kita. Siapa yang menciptakan hati kita? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memerintahkan kita untuk membersihkan hati, bahkan mengaitkan kebersihan hati dengan kebahagiaan. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya Asy-Syams ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dalam surah Al-A'la lafadznya sedikit berbeda, qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dari sini kita mengetahui bahwa kesucian jiwa termasuk syarat utama teraihnya kebahagiaan yang hakiki. Kedua, kebersihan jiwa juga merupakan intisari dari dakwah para nabi. Para nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla memiliki tujuan-tujuan yang agung. Salah satu tujuan agungnya itu untuk mensucikan jiwa manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam kepada penguasa Durjana saat itu. Siapa? Penguasa Durjana saat itu siapa? Fir'aun. Diutus. Salah satu tujuan diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun dalam rangka mensucikan, membersihkan jiwa Fir'aun. Karena kedurjanaan Fir'aun itu muncul dari hatinya yang sangat amat kotor. Kekotoran hati melahirkan kekotoran tindakan. Karena tindakan yang lahir dari tangan, kaki, dari seluruh tubuh termasuk perkataan, ucapan, itu perintah dari hati. Kondisi hatinya kotor dan rusak, melahirkan tindakan dan ucapan yang juga rusak. Bersihkan hatinya, maka setelah hatinya bersih, tindakannya juga akan benar. Jadi tujuan utama yang Allah sebut ketika mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun adalah agar membersihkan jiwanya. Allah berfirman dalam salah satu surah yang saya berharap semua yang ada di sini sudah hafal ayat ini. Minimal sebagian besar. Karena ayatnya dalam surah ada dalam juz amma. Surah An-Naziat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Surah An-Naziat ayat yang ke-18 menyatakan, فَقُلْ. Katakan oleh Muhammad Musa. Apa yang harus dikatakan? هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Apakah kamu mau enggak? Kalau kamu jiwanya itu disucikan. Karena jiwamu kotor, melahirkan tindakan durjana, maka perlu dibersihkan. Maka diutusnya Nabi Musa oleh Allah untuk membersihkan jiwa Fir'aun. Coba lihat lagi tugas para nabi, termasuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umat. Salah satunya mensucikan jiwa manusia. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul ke tengah umat yang ummi. Untuk apa? Pertama, yatslu alaihim ayatihi. Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim. Untuk mensucikan jiwa mereka. Untuk mensucikan hati manusia. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat sebelum datangnya Islam, mereka orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata dalam pandangan siapapun. Patung yang mereka buat disembah, ya. Seluruh keburukan mereka lakukan. Mereka mabuk, mereka juga berjudi, mereka juga berzinah, mereka juga merampas harta orang tanpa alasan yang benar. Mereka melakukan semua keburukan. Sesat mereka. Tapi setelah Nabi diutus, maka jiwa mereka yang tanya kotor, tindakan mereka juga kotor, karena lahir dari jiwanya yang kotor, maka dibersihkanlah jiwa mereka, dibacakan ayat kepada mereka, bersih lagi, kinclong lagi, dan dari kebersihan dan kekinclongan hati ini, lahirlah ibadah-ibadah yang luar biasa dahsyatnya. Jadi, tugas para nabi salah satunya adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Kesucian jiwa adalah kunci utama meraih kebahagiaan, dan kesucian jiwa termasuk salah satu inti dari dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Ya. Tapi sayang disayang, ternyata proses, upaya, ikhtiar, perjuangan membersihkan hati ini tidak gampang dan tidak bisa sembarang cara dilakukan dan tidak bisa ditangani menurut petunjuk sembarang manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyadd. Kata beliau, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, lebih susah, lebih sulit dibandingkan dengan mengobati penyakit badan. Orang sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang yang bergelar Syekhul Islam, maknanya orang yang menguasai seluruh seluk-beluk cabang ilmu syariat, diberi gelar Syekhul Islam, ya. Dan ilmu yang dimiliki oleh orang pada saat itu merupakan gambaran dari amalnya. Kalau mereka menguasai suatu ilmu, pasti ilmu itu sudah dilaksanakan, sudah diamalkan, sudah diaplikasikan. Kebayang gimana imannya, gimana akhlaknya, gimana ibadahnya kalau ilmunya setinggi itu. Itu pada zaman dahulu, berbeda dengan sekarang. Keilmuan seseorang tidak menjadi cermin bagi amalnya. Oleh zaman dahulu, ya. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang tazkiyatun nufus atau membersihkan hati? Beliau menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu penyakit, tidak pernah meluruskan suatu kesalahan yang lebih besar, lebih berat dibandingkan meluruskan niatku, hatiku, membersihkan jiwaku. Itu yang paling susah, ya. Lagi pula kalau dalam perkara-perkara dunia, kita tidak boleh menyerahkan memperbaiki sesuatu kepada sembarang orang, tapi harus kepada apa? Kepada ahlinya. Motor kita, mobil kita rusak, jangan diutak-atik sendiri. Kita punya akal, kita punya otak, tapi otak dan akal kita kosong dari ilmu permesinan. Jangan utak-atik sendiri, bongkar sendiri, bisa dibongkarnya. Yang gak bisa apa? Masangnya. Serahkan ke ahlinya, ke bengkel, ke ahli mekanik. Demikian juga kita sakit, ya. Ada keluhan dalam badan kita. Jangan diagnosa sendiri, jangan dianalisa sendiri. Ini kayaknya ini sakit perut begini, kayaknya harus makan durian nih umpamanya. Obatnya adalah durian. Menurut otak dia. Jangan, bahaya. Kalau itu mobil ditangani oleh kita yang bukan ahlinya bisa tambah rusak. Kalau itu kesehatan kita yang terganggu lalu kita obati sendiri. Padahal kita bukan dokter, bukan mantri, belum pernah belajar ilmu kedokteran. Maka kita akan tambah sakit, akan tambah parah. Bukan tambah sembuh, tapi tambah parah. Maka apalagi kalau yang rusak ini hati kita. Hati kita terkena banyak penyakit hati, penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit selalu cenderung kepada dosa dan maksiat, penyakit amat sangat malas dan berat dalam melakukan ibadah. Bisa enggak kita yang bukan ahli tentang pengobatan hati, maksudnya pengobatan hati bukan lever ya, tapi hati dalam arti jiwa kita. Kita tidak faham ilmu agama, tidak faham Quran Sunnah. Tuh Quran Sunnah itu obat bagi penyakit hati. Lalu kita mikir sendiri cara pengobatannya. Maka akan tambah sesat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَمَنْ زَكَ نَفْسَهُ بِرِيَضَهُ وَالْمُجَاهَدَهُ وَالْخُلْوَهَ أَلَّتِ لَمْ يَجِئْ بِهَا الرُّسُولُ fahuwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yih. Wa aina yaqaw ra'yuhu min ma'rifatit tabib? Siapa orang yang berupaya mensucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan melatih diri, dengan mujahadah, dengan berkhulwah. Mujahadah itu berusaha dengan kesungguh-sungguhnya membersihkan diri, dengan menyendiri, berkhulwah, menyepi dari manusia yang ramai, tapi dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para rasul, maka tak ubahnya orang itu seperti orang yang sakit lalu mengobati penyakitnya dengan akalnya, dengan otaknya yang bodoh dari ilmu kedokteran. Kenapa dia tidak berangkat ke dokter sebagai orang yang ahli tentang masalah itu? Maka para rasul membawa obat yang sangat mujarab bagi penyakit hati. Para rasulah dokter-dokter tersebut yang kemudian ilmu kedokteran jiwa yang dibawa oleh para rasul itu diwariskan kepada manusia-manusia pilihan Allah, yaitu para ulama-nya, para duatnya yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Merekalah para dokter bagi jiwa dan hati yang sudah terkontaminasi oleh racun-racun syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan yang sejenisnya. Maka pergilah ke mereka, sebab itulah obatnya. Maka mencari jawaban atas syubhat yang ada dalam hati, tapi diotak-atik oleh akal kita, oleh pemikiran dan logika kita, taubahnya kita mengobati penyakit fisik oleh pemikiran kita yang bodoh tentang ilmu kesehatan. Saya kan pernah cerita, ya ada orang, ini true story loh, bukan dongeng, bukan ngabobodok budak cengeng. Nyata, saya melihat sendiri ada orang yang punya borok di kakinya. Berhari-hari, minggu, bulan tidak sembuh, malah gede gitu ya. Karena apa? Mungkin digaruk, mungkin juga kebersihan yang gak diperhatikan gitu. Akhirnya ke dokter. Karena boroknya, kata orang Sunda mah, jiih. Jiih itu artinya boroknya itu basah. Tidak dikasih salep. Ini dikasih obat dulu berupa pil, makan ya gitu. Sehari 3 kali. Dia mikir, kenapa borok dikasih pil? Lalu dia dengan otaknya mikir, kayaknya pil ini mengandung obat untuk membunuh penyakit atau bakteri atau kuman yang ada di mana? Di boroknya, dimakan, lempur, lalu si obat ini masuk ke dalam, dikirim ke borok, lalu mengobati dari dalam. Dia bilang pertama pahit, yang kedua lama banget, begitu diminum kan gak langsungnya, nunggu hancur. Dia mikir lebih cepat, lebih baik kalau obat yang berupa pil tablet ini digerus terus dipurulukeun karena borokna. Tahu dipurulukeun? Dipurulukan kepada boroknya, dicabut, tabur, ditaburkan ke boroknya langsung tuh. Pertama enggak pahit. Kedua langsung cepat seketika itu juga. Makanya dengan otaknya dia rada mikir ya. Cuma kebablasan. Dia akhirnya sehari 3 kali digerus, tidak diminum ya. Terus ditaburkan ke boroknya. Udah begitu. Sembuh enggak? Tambah gede. Tambah parah. Bengkak. Mungkin infeksi. Akhirnya setelah habis, kedatang lagi ke dokter. Kata dokter, obatnya habis. Habis. Gak ada efek. Gak ada, kok bisa ya. Tapi dok, saya taburkan. Dasar bego. Bukan begitu daya kerja obat ya. Jadi jangan ijtihad dalam perkara yang kita tidak tahu tentang perkara tersebut. Ikuti petunjuk ahlinya, ikuti petunjuk dokter ya. Ini untuk masalah dunia penyakit raga kita, fisik kita, badan kita, apalagi menyangkut penyakit batin, penyakit hati, maka kembalikanlah ke ahlinya, ya. Jadi inilah yang kedua, fungsi dari tazkiyatun nufus, intisari dari dakwah para nabi, para rasul. Selain tazkiyatun nufus juga merupakan syarat raihnya kebahagiaan. Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha, dalam ayat lain qad aflaha man tazakka. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus? Dalam mendefinisikan, mendeskripsikan tazkiyatun nufus, juga jangan pakai otak. Ini istilah syar'i. Kembalikan kepada yang menyampaikan syariat. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW telah memberikan penjelasan tentang makna dari tazkiyatun nufus dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ama ta'mal iman." Ada tiga perkara. Siapa orang yang melakukan tiga perkara ini, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Ingat, iman itu nikmat loh. Iman diyakini, diaplikasikan, diajarkan, nikmat luar biasa. Sebagaimana firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Bukan nikmat harta, bukan nikmat pangkat jabatan, bukan nikmat duniawi, nikmat iman. Nikmat dalam mengaplikasikan iman, nikmat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Abbas menyatakan fi ibadatika ya Rabbi, nikmat ketika melakukan ibadah kepada Engkau ya Rabbi. Salat, saum, zakat, seluruh ibadah termasuk ilmu, ini nikmat luar biasa. Terasa benar nikmatnya bagi orang-orang yang memang telah melakukan apa yang Allah jelaskan untuk merasakan nikmatnya iman. Siapa yang tidak, maka walaupun ada iman, iman belum terasa nikmat bagi dirinya. Kata Nabi SAW ada tiga perkara. Siapa yang melakukan tiga perkara ini, dia akan merasakan nikmatnya iman. Pertama, man 'abadallaha wahdahu fa innahu la ilaha illallah. Pertama, orang yang beribadah hanya kepada Allah, bertauhid dia, ibadahnya tidak kepada yang lain-lain. Ibadahnya itu tidak dibagi dua. 95% untuk Allah, 5% untuk yang lain-lain, enggak. Full 100% untuk Allah. Man 'abadallaha wahdah fa innahu la ilaha illallah. Karena sungguhnya tidak ada yang berhak disembah, yang berhak layak diibadati kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Wa a'ta, itu yang pertama. Bertauhid, ibadah hanya kepada Allah. Lihat, tauhid melahirkan kenikmatan. Nikmat iman. Yang keduanya, wa'ata zakata malihi tayyiban biha nafsuhu rafidatan alaihi fi kulli amin walam yu'til hurmah wala darnah wala syarat al-la'imah wala al-maridah walakin min awsati amwalikum fa inna Allah azza wa jalla lam yas'alkum khairaha akhairahu walam ya'murkum bisyarrih. Kedua, yang bisa membuat orang merasakan nikmatnya imanlah memberikan zakat dari hartanya. Dalam keadaan hatinya lapang, tidak ada rasa sayang kepada hartanya. Tengaros lebar ku hartana. Enggak ada rasa sayang. Enggak difikirin, aduh zakat itu 10 juta saya sebarkan, itu dilaksanakan gitu tanya, sian dosa. Kalau enggak dilaksanakan takut dosa, takut diazab. Kalau dilaksanakan sayang, 10 juta diingat-ingat terus enggak, itu enggak lapang dadanya. Ada kenceng lewat, keluarkan dompet semuanya ya. Dipilih yang 2000. Aduh, kesindir sama ustaz. Naik 5-10, ah udah Soekarno-Hatta deh. Plok, proklamator. Cek masuk. Diingat-ingat dilihat. Terus. Itu Soekarno-Hatta lewat begitu. Terus pulang ke rumah diingat-ingat. Padahal itu bisa membeli kuota 1 bulan itu. Umpamanya ya. Itu tidak lapang dadanya. Dia keluarkan zakat dari hartanya dalam keadaan dadanya lapang. Dia tidak memberikan yang terburuk dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Tapi dari pertengahan juga tidak memberikan yang terbaik. Tapi pertengahan. Karena Allah SWT tidak meminta kalian dari harta terbaik dan tidak memerintahkan kalian untuk memberikan harta terburuk. Pertengahan daripada itu. Jadi yang kedua yang bisa membuat kita merasakan nikmatnya iman adalah mengeluarkan harta dalam keadaan lapang. Gak ada rasa sayang terhadap harta yang dia berikan kepada orang lain. Ketiga, wazaka abdun nafsahu, seseorang mensucikan jiwanya. Inilah tiga yang bisa menyebabkan orang merasakan nikmatnya iman. Pertama, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia satu-satunya yang berhak diibadati. Kedua, mengeluarkan harta dengan lapang dada. Dan yang ketiga, membersihkan jiwa alias tazkiyatun nufus. Berkata seorang sahabat, ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah, ma tazkiyatul nafs, ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatul nufus itu wahai Rasulullah? Bagaimana caranya seseorang bisa membersihkan jiwanya wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu makana. Dia mengetahui, meyakini bahwa Allah selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Allah mengawasi, Allah melihat, Allah menyaksikan. Kalau selalu merasa dilihat, disaksikan, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka lahirlah dari keyakinan ini beberapa sikap positif yang luar biasa bagus. Dia akan menjaga sikap jaim walaupun enggak ada orang yang melihatnya ya, karena yakin Allah melihat. Kalau umpamanya seseorang mau nyopet lalu ada orang yang melihat, jadi enggak nyopetnya? Enggak, ada yang melihat. Dia barunya bercopet kalau diyakini semua orang tidak melihat. Kenapa para bangsat, para pencuri operasinya di malam hari mencungkil pintu jendela orang? Karena saat itu semua orang tertidur, tidak ada yang melihat. Ada enggak pencurian di siang hari? Ada, tapi rumah kosong gitu ya. Orang ada tapi enggak memperhatikan. Begitu ada satu orang yang melihat, enggak jadi dia. Ya. Nah ini orang merasa terus diawasi, dilihat oleh Allah SWT dimanapun berada, dalam keadaan bagaimanapun, apapun yang dia lakukan. Yang dilihat oleh Allah tidak hanya fisik kita tapi juga hati, isi hati kita. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Tidak terucap, tidak ada isyarat, gestur tubuhnya tidak menunjukkan apapun, hanya hatinya berbisik di dalamnya. Allah tahu tuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Urat leher dekat gak dengan kita? Bukan dekat lagi, tapi nempel bagian dari diri kita. Allah lebih dekat lagi daripada itu, mengetahui seluruh isi hati kita. Nah, diawasi isi hatinya, diawasi isi kepalanya, diawasi semua tindak tanduknya. Itu orang akan menjaga diri dari dosa. Orang itu akan termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Dan optimis, tenang, tentram, aman. Kalau ada makhluk lain yang mau mengganggu dia, mencelakai dia, memadaratkan dia, Allah gak akan diam. Makna ma'iyatullah li'ubadihi salihin, makna Allah menyertai hamba-hamba yang soleh adalah mencakup juga melindungi, memberikan pertolongan dan menjaganya. Maka orang seperti ini terjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Itulah cara tazkiyatun nufus. Adanya sifat apa? Muqarabah atau muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah tazkiyatun nufus yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya. Hadis ini sahih. Inilah makna tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa, membersihkan diri dengan cara meyakini bahwa dirinya selalu di apa? Dilihat, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa cara yang paling efektif, obat yang paling mujarab untuk mengobati hati yang kotor, tazkiyatun nufus, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mengotori jiwa. Obatnya yang paling inti adalah tauhid. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menafsirkan surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Wail tu, celaka bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Orang-orang yang la yu'tuna az-zakah. Mereka tidak melakukan zakat. Saya mengatakan melakukan, bukan membayarkan. Melakukan zakat. Dan mereka kepada hari akhirat kafir, enggak yakin. Mungkin enggak orang-orang musyrik bayar zakat dengan harta? Enggak mungkin. Allah berfirman, celaka itu orang musyrik, yaitu orang yang tidak melakukan zakat dan mereka kafir kepada hari akhirat. Ini pertama. Kedua, al-mu'minun. Ayat yang barusan surah Fussilat 6-7 itu surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah itu? Surat yang turun di mana? Di Mekah. Saat itu sudah turun perintah zakat apa belum? Belum. Perintah zakat mah diturunkannya di mana? Di Madinah. Jangankan zakat atau ya sholat juga belum ada perintah ketika di Mekah ya. Baru ada menjelang hijrah ke Madinah. Zakat belum. Tapi kenapa ayat orang musyrik celaka itu? Karena mereka itu tidak mau melakukan zakat. Orang muslim juga belum mengeluarkan zakat saat itu. Karena apa? Belum ada perintah. Tapi kenapa sudah dikatakan? Juga nih surah Makkiyah lainnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang orang-orang mukmin ya, ciri-ciri orang mukmin Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un, terus walladzina hum lizzakati fa'ilun, bukan lizzakati mu'tun, bukan. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, terus dan orang-orang yang melakukan zakat. Padahal ketika ayat ini turun, zakat belum diperintahkan. Juga surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang melakukan zakat, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Juga dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Nah, semua zakat dalam ayat-ayat tadi maknanya tazkiyatun nufus. Wailul lil musyrikin, celaka orang-orang musyrik. Alladzina la yutuna zakah, orang-orang yang tidak melakukan zakat maknanya tidak mensucikan jiwanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan ayat ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, yakni alladzina la yashhadu alla ilaha illallah. Orang musyrik celaka yaitu orang-orang yang tidak melakukan zakat, maknanya orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu tauhid, itulah tazkiyatun nufus, yang membersihkan jiwa dari kotoran syirik dan kufur. Zakat di sanalah tazkiyatun nufus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khasyun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang mukmin berbahagia yang khusyuk dalam salat, dan walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Nah, termasuk ucapan Nabi Musa kepada Firaun, faqul hal laka ila an tazakka, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wal muradu bizzakati hahuna taharatun nafsi min akhlaqir radilah wa min ahammi dhalik taharatun nafsi min asyirik. Zakat di dalam seluruh ayat-ayat yang tadi diterangkan maknanya adalah membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang rendah, dan di antara membersihkan yang paling agung, yang paling utama adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran syirik, dari noda-noda syirik. Jadi dari ayat-ayat yang tadi kita mengetahui bahwa tazkiyatun nufus yang paling efektif, paling efisien, paling mujarab adalah dengan tauhid. Di antara tauhid yang paling luar biasa mujarab bagi upaya tazkiyatun nufus adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu maknanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal asma wa sifat. Kita kan sudah menjelaskan ada tiga jenis tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dulu, lalu uluhiyah, lalu asma wa sifat. Tauhid rububiyah artinya meyakini keesaan Allah dalam hal kerububiyahannya. Rububiyah itu menciptakan, mengatur, menguasai, ya, memberi rizki, memberi manfaat ataupun madarat. Diyakini semua yang mampu menciptakan, yang mengatur alam jagat raya, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki kepada seluruh makhluk, hanya satu. Siapa? Allahu Azza wa Jalla. Orang yang meyakini Allah satu-satunya dalam hal-hal tadi disebut orang itu sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Kedua, uluhiyah. Mentauhidkan, mengesakan Allah dalam hal penyembahan. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak sholat, tidak ruku, tidak sujud, tidak menyembelih kecuali semuanya hanya kepada Allah, untuk Allah. Itu tauhid al-uluhiyah. Wajib dua-duanya. Tauhid rububiyah wajib. Tauhid uluhiyah lebih wajib lagi. Nah, tidak cukup dua tadi, tapi wajib mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam hal nama dan sifat. Maknanya apa? Maknanya adalah meyakini bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Sesuatu pun, syai'un itu disebut isim nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu kalimat yang mengandung kata-kata tidak, laisa. Laisa itu kan tidak ada. No, ada kata-kata tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sesuatu pun di sana. Mananya umum, apa saja bisa malaikat, bisa jin, bisa manusia, bisa binatang, bisa semua benda lain. Tidak ada yang menyerupai sifat Allah. Allah melihat tidak? Melihat. Kita melihat apa tidak? Melihat. Sama enggak melihat Allah dengan melihat kita? Tidak, tidak sama. Kita tahu melihat kita tuh begini. Melihatnya kucing kita tahu? Tahu. Oh, begitu, sama dengan kita ya. Melihatnya semut, tahu enggak? Enggak tahu. Gula yang ngumpet di tempat yang tersembunyi oleh kita enggak kelihatan, tahu semut, tahu tidak? Tahu itu. Entah gimana ya caranya, kita enggak tahu tuh. Kita dengan semut aja beda tuh cara melihatnya. Kita bisa enggak melihat umpamanya di kegelapan? Ya bisa ya. Gelap, teka tinggali curuk-curuk acan saking gelapnya. Telunjuk kita pun diacungkan di depan mata kita. Mata kita dibelel-belel, dipelototin-pelototin, kelihatan? Tidak. Ada gak makhluk lain yang bisa melihat dalam gelap? Ada. Umpamanya kelelawar ya. Dia bisa melihat dalam gelap. Malah mungkin sebaliknya, kalau dalam terang katanya, saya gak tahu, belum pernah nanya ke kelelawar. Kalau siang bisa ngelihat apa tidak? Entah ya, tidak. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi dengan Allah SWT. Allah melihat, kita melihat, tapi beda cara melihat, hakikat melihatnya. Apakah karena kita melihat, makhluk melihat, lalu dikatakan Allah tidak melihat, Allah itu melihat? Ah, enggak benar itu. Yang dimaksud Allah melihat di sana bukan melihat. Diingkari, Allah enggak melihat. Karena kalau dianggap melihat, dianggap sama dengan sifat makhluk. Keliru dia. Yang dimaksud melihat kita dengan melihat Allah adalah sama dalam hal makna melihat. Makna melihat adalah idrakun nur, mampu menangkap cahaya. Itu definisi melihat. Yang dimaksud mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara. Ya, itu definisinya sama. Tapi cara melihat, cara mendengar kita dengan Allah berbeda. Kita istiwa, saya istiwa di atas kursi, Allah istiwa di atas ars. Sama gak istiwanya? Maknanya sama, makna istiwanya tegak. Tapi cara tegaknya Allah beda. Kalau saya tegak di atas kursi, saya nempel di atas kursi, menempati kursi. Kursinya lebih besar daripada saya. Tapi tegaknya Allah di atas ars, ba'inun min khalqih. Terpisah dari makhluknya, enggak nempel. Apakah kalau Allah istiwa di atas aras berarti arasnya lebih besar daripada Allah? Enggak logis kalau begitu. Coba kita katakan awan itu terhampar di atas gunung. Apakah maknanya awan itu nempel di atas gunung? Enggak. Apakah maknanya gunung lebih besar daripada awan? Enggak. Awan jauh lebih besar. Kalau musim hujan, umpamanya seluruh kota gelap, tertutup. Awannya bukan hanya lebih besar dari gunung, tapi lebih besar dari kota itu sendiri, gitu ya. Kita katakan awan terhampar di atas gunung. Apakah maknanya awan menempati gunung? Tidak. Apakah maknanya gunung lebih besar dari awan? Tentu saja tidak. Tidak berarti kalau sesuatu berada di atas sesuatu yang lain, maka sesuatu yang ada di bawahnya pasti lebih besar dan berarti menempel. Enggak, itu secara logika. Apalagi ini Allah Azza wa Jalla. Allah istiwa di atas aras, tidak menempel, tidak menempati aras, dan tidak berarti arasnya lebih besar daripada Allah, dan tidak menunjukkan Allah butuh tempat. Oleh karena itulah orang-orang Mu'tazilah yang memahami segala sesuatu dengan akal, lalu dikatakan kalau Allah melihat kita melihat, wah sama dong. Makanya melihatnya ditakwil dengan makna lain. Ah, itu karena dia pakai logika. Kalau Allah istiwa di atas aras, logika dia jalan tuh. Oh, berarti Allah butuh tempat. Padahal itu juga tidak logis ya. Tidak logis, lampu itu tergantung di atas lantai. Apakah berarti lampu itu menempati lantai? Tidak. Dalam realitas, secara logika, enggak selalu harus begitu. Jadi kalau umpamanya dikatakan ada ayat Allah istiwa di atas ars, enggak masuk akal nih. Ditolak istiwa itu. Ditolak, lalu ditakwil, istaula menguasai. Kalau istiwa dikatakan diartikan menguasai, merendahkan sifat Allah. Karena istaula maknanya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Umpamanya istaula Amerika alal Iraq. Amerika istaula menguasai Irak. Berarti sebelumnya dia tidak menguasai. Lemah itu kalau begitu. Ya. Loh, kalau Allah istiwa di atas ars, sebelum ars ada Allah di mana sih? Itu tidak sampai ke sana logikanya. Hanya menunjukkan ars sebagai makhluk terbesar dan tertinggi serta makhluk lainnya seluruhnya itu berada di bawah Allah Azza wa Jalla. Allah berada di atasnya. Tanpa menempel, tanpa menempati. Terus bagaimana istiwanya Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Pertanyaan bagaimana istiwanya Allah sama dengan pertanyaan bagaimana cara melihatnya Allah. Ya tidak sama dengan semua makhluknya. Wajib kita meyakini Allah melihat. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Wajib kita meyakini cara melihat Allah. Tidak ada yang sama dengan cara melihat makhluk. Wajib kita yakini Allah istiwa tegak di atas aras karena Allah menyatakan demikian. Wajib kita yakini tegaknya Allah tidak sama dengan tegaknya makhluk manapun. Tidak menempel di atas aras itu, tidak menempati aras tersebut, dan tidak berarti arasnya lebih besar. Dan tidak boleh difahami Allah membutuhkan tempat. Ya enggak. Itu ketetapan itu logika manusia. Kita tetap terqayyid, terbatasi oleh ayat laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu adalah bagian dari pembahasan asma wa sifat. Makna asma wa sifat itu adalah nama-nama dan sifat Allah. Mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, maknanya meyakini Allah tidak sama dengan makhluk manapun dari segi sifat. Dan itu wajib. Kalau gak perlu ada tauhid asma wa sifat, oh berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk dong. Kalau tidak ditauhidkan dalam hal itu ya. Berarti berdasarkan hal itulah, maka Maka wajib kita meyakini adanya tauhid asma wa sifat. Wajib Allah diesakan, ditunggalkan dari segi sifat. Maknanya sifat Allah wajib diyakini, enggak ada yang serupa dengan sifat makhluk manapun. Kalau tidak diyakini berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nanti kita jelaskan ada satu buku dengan judul Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah. Ijtima' itu berkumpulnya. Al-Juyus itu tentara-tentara, para jenderal Islam. Dalam hal apa? Mana ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah itu adalah bersepakatnya seluruh ulama ahlu sunnah tentang beberapa sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, termasuk istiwa, termasuk imam mazhab yang empat. Nanti kita kutip dalam hal itu ya. Seluruh ulama ahlu sunnah termasuk imam mazhab yang empat meyakini keberadaan Allah di atas langit dan di atas arsy-Nya tanpa menempel, tanpa menempati, tanpa membutuhkan itu semua. Hanya menunjukkan Allah istiwa di atas arsy. Nanti kita akan bahas secara detail. Jadi berbicara masalah asma dan sifat dan mentauhidkan sifat-sifat Allah termasuk bagian dari tauhid. Dan termasuk cara yang paling efektif untuk membersihkan jiwa. Berkata para ulama, wa innal asma'a was sifat minat tauhid fi dzarwatil 'azimah wal makanatil jalilah. ولذا كان الاعتناء بها والتعبد بمقتضاها من تزكية النفوس. Sesungguhnya nama-nama, mengetahui, meyakini nama dan sifat Allah termasuk tauhid yang sangat agung, menempati tempat puncak dalam masalah tauhid. Oleh karena itu memperhatikan masalah ini dan beribadah kepada Allah dengan isi kandungan asma dan sifat termasuk tazkiyatun nufus, termasuk upaya mensucikan jiwa, tidak hanya dari kotoran-kotoran besar seperti syirik besar, tapi juga dari apa? Dari syirik-syirik kecil. Sebagai contoh aplikasinya ya, aplikasinya kita mengetahui beberapa nama Allah yang di setiap nama itu terkandung sifat Allah. Kita mengetahui nama Allah Al-Alim, Al-Bashir, As-Sami', Ar-Raqib, dan seterusnya. Mana yang Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, dan seterusnya. Kita meyakini sifat-sifat Allah seperti itu. Kita tanamkan sedalam mungkin dalam jiwa, meresap ke seluruh seluk-beluk jiwa raga kita. Kesadaran ini melahirkan sikap muraqabah tadi ya. Apa muraqabah tadi? Merasa selalu di apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk hati. Diawasi oleh Allah, apa yang dibisikkan dalam hati. Wa huwa alimun bi dzatis sudur. Allah itu mengetahui isi-isi dada-dada semua manusia. Jangankan Allah atau malaikat juga tahu. Dan itu tercermin dalam ayat, dalam hadis. Maka kalau seseorang hamba memiliki niat sebuah kebaikan, niat mau berbuat baik, baru niat belum diucapkan, malaikat sudah mencatatkannya. Kalau itu jadi dilakukan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Kalau enggak jadi dilakukan, maka tetap catatan itu ada satu kebaikan. Kalau orang niat mau melakukan keburukan, dicatat oleh malaikat. Dicatat apa tidak? Tidak dicatat. Tidak dicatatkan sebagai sebuah keburukan sampai dia melakukannya baru dicatat sebagai satu dosa. Hadis ini mengisyaratkan malaikat tahu isi manusia, isi hati. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang tadi dikemukakan, malaikat tahu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini yang meyakini hatinya dilihat, diawasi oleh Allah, apalagi amal-amal lahirnya. Kira-kira ada enggak sikap suudzon di dalam hati yang bisa menyebabkan Allah murka, suudzon ke orang, iri ke orang, benci ke orang tanpa alasan yang benar? Apakah akan seperti itu? Enggak. Karena apa? Dia yakin Allah mengetahui. Aduh, saya suudzon, Allah tahu tuh. Aduh, saya benci ke dia hanya karena perkara duniawi. Allah pasti tahu kebencian saya kepada dia tuh. Dan itu akan dibalas kelak. Dia akhirnya berusaha untuk menghilangkan kebencian. Hasad, iri, dengki, suudzon kepada orang lain, negative thinking, itu semua diketahui oleh Allah SWT dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk membersihkan dirinya dari semuanya itu. Ini efek dari apa? Efek dari memahami asma dan sifat Allah SWT. Kalau seseorang mengetahui Allah itu syadidul iqab. Apa arti syadidul iqab? Maha keras siksanya. Kalau seorang meyakini Allah itu muntaqim. Apa makna muntaqim? Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka itu muntaqim. Selalu memberikan balasan. Balasan yang Allah berikan dahsyat loh. Coba aja lihat nerakanya tuh. Bukan lihat, gak bisa lihat. Lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka. Begitu mengerikan tuh ya. Kalau umpamanya kita tahu bahwa Allah Azza itu Maha Pembelas, walaupun amal sekecil atom. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil itu dibalas, enggak ada yang terlewat. Tidak akan ada yang terabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha keras siksanya, Maha pembalas, sekecil apapun dosa akan dibalas oleh Allah. Yakin seperti itu, kira-kira keyakinan ini melahirkan rasa apa tuh? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takut. Takut untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat karena dibalas dengan balasan yang dahsyat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengetahui Allah teh bager kacida. Apa arti bager kacida? Amat sangat baik kepada hamba-hambanya. Coba kebaikan Allah itu gimana sih? Nikmat Allah berikan yang apabila kita menghitung nikmat itu enggak bisa terhitung, ya. Kedua, segede apapun dosa yang kita lakukan, langit dan bumi ini penuh dengan dosa kita. Bila dosa ini berwujud sudah enggak bisa nafas kita. Penuh langit dan bumi oleh dosa kita. Tapi kalau kita datang kepada Allah minta ampun, semua dosa itu dihapus. Man jabil hasanah falahu asyru amsalia. Siapa yang nanti datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, Allah berikan pahala balasan 10 kali lipat. Dan siapa yang melakukan keburukan, Allah enggak akan balas kecuali dengan yang setimpal. Satu dosa dihitung satu dosa, satu kebaikan 10 kali lipat. Bager tidak Allah? Super bager. Ya. Orang durhaka, orang dosa, orang musyrik berdoa kepada Allah dengan ikhlas ketika berdoanya. Di luar doanya dia musyrik. Dikabul enggak oleh Allah? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Luqman ada dan surah lainnya, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika orang-orang musyrik di daratan, mereka musyrik, datang ke lautan. Di lautan diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, yang sangat besar. Mereka takut, nyawanya terancam. Mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan diselamatkan. Falamma najjahum ilal bar ilal birri. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, musyrik lagi itu. Kurang nyebelin gimana itu hamba yang seperti di daratan musyrik, ke lautan dia berdoanya kepada Allah bukan kepada Tuhan yang mereka sembah, diselamatkan, dikabul oleh Allah. Di daratan musyrik lagi. Bager tidak Allah? Agar Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghafur, Allah itu Ghafar, Allah itu Wahab dan seterusnya. Meyakini Allah memiliki sifat-sifat tadi mengakibatkan apa? Muncul sikap yang positif dalam jiwa kita. Apa sikap positifnya itu? Maka kita akan sangat cinta kepada Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang sangat menguntungkan kita tadi itu. Jangankan Allah tuh, manusia saja ada orang ya baik ke kita, kalau ngasih jajan itu bukan 1.000, 2.000 nih, 1 miliar jajan tuh umpamanya ya. Kamu mau jalan-jalan pilih mobil saya tuh. Mau yang merek ABC, mau merek yang XYZ, terserah yang mana. Sudah full tank ya. Ada e-tolnya di sana isinya 1 juta. Mau kemanapun kamu gak perlu keluar uang. Terus di koropaknya itu, di kotaknya itu ada receh-receh untuk Pak Ogah dan parkir. Ya. Koropak apa? Koropak ya wadah yang ada di sana lah untuk apa aja gitu. Oh. Jadi begitu. Orang itu baik, ada tetangga yang kayak begitu. Kita cinta gak, suka gak, senang gak kepada dia? Iya senang. Allah lebih lagi daripada itu, ya. Lihat efek orang yang meyakini asma wa sifat sampai-sampai dikatakan, ya. Fakana ala kulli 'abdin ayatiya biha linajati nafsi wa salamati qalbi wa hal at-tauhid illa atharun wa nata'ij lit-ta'ambud bil asma'il bi asma'illahil husna. Maka bagi setiap hamba, dia harus memperhatikan hal ini. Memahami asma wa sifat. Demi keselamatan dirinya. Demi kesucian dirinya, demi keselamatan jiwanya. Karena tauhid memiliki asar, memiliki dampak, memiliki akibat. Dikarenakan salah satu isi kandungan tauhid adalah memahami asmaul husna. Memahami asma wa sifat Allah Azza wa Jalla dan hati meyakini isi dari asmaul husna tadi yang berakibat keyakinan itu memberikan dampak positif berupa lahirnya sikap-sikap yang positif, yang bagus, yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama hamba. Salah satu sifat Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu siap menolong sesama saudaranya. Meyakini Allah demikian, lahir sikap siap menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan dia. Siapa orang yang melepaskan seseorang dari kesulitan? Dari kesulitan-kesulitan dunia. Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia dan akhirat. Itu salah satu sifat Allah tuh. Kalau orang suka nolong, Allah akan tolong dia. Kalau orang suka melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Keyakinan itu memotivasi kita gak untuk membantu orang? Iya. Dan membantunya ikhlas. Bukan karena orang, tapi karena Allah. Tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Tapi yang diharapkan balasan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami melakukan semua ini tidak menginginkan balasan apa-apa dari kalian. Bahkan ucapan terima kasih juga enggak. Kalau orang itu menyatakan terima kasih. Allah enggak perlu. La syukra alal wajib. Orang Arab menyatakan begitu. La syukra alal wajib apa artinya? Tidak ada kewajiban berterima kasih atas kewajiban. Memang sudah kewajiban kita menolong kamu. Jadi gak usah terima kasih. La syukra alal wajib. Bahasa kitanya apa? Don't mention it. Artinya la syukra Allah. Jangan, gak perlu menyebut-nyebut terima kasih segala. Al-Quran menyatakan la nuridu minkum jazaa wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Karena kami harapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla yang pasti lebih hebat, lebih agung, lebih dahsyat daripada balasan dari orang yang kita tolong. Kita pernah membahas kitab Tauhid dengan syarahnya dalam kitab Al-Qaul Mufid. Ta'liq ala kitab Tauhid. Dalam kitab itu ada satu bab. Babnya membuat kita optimis. Judul bab ini membuat kita berbesar hati. Judul babnya adalah Man haqqaqa Tauhid. Dakhala al-jannata bighair hisab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Lalu penjelasan di bawahnya disimpulkan, nah ini kita sudah bahas setiap hari Jumat sore ya. Fa inna man a'ta hadhil asma haqqaha 'ala at-tahqiq fala budda wa ay ya'ti bila wazimiha wa muqtadatiha fal uluhiyah war rububiyah min muqtadiyati tilkal asmail husna wa tahqiqut tauhid huwa ma'rifatuhu wal ittila' 'ala haqiqatihi wal qiyamu biha ilman wa 'amalan. Orang yang memberikan hak kepada nama-nama Allah dengan sebenarnya. Jadi dalam nama-nama Allah ada hak yang wajib kita tunaikan. Contoh yang saya jemput tadi, yang saya sebut tadi. Kalau Allah memiliki nama sekaligus sifat Allah itu Alim, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Ar-Raqib. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah mengawasi, itu memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Haknya itu adalah konsekuensi dari keyakinan tadi, yaitu kita akan hati-hati dalam bertindak karena tindakan kita semua dilihat, diawasi, diketahui, dan akan dibalas. Hak dari nama-nama itu yang wajib untuk kita tunaikan adalah wajibnya kita menjaga diri dari apapun yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pengampun penyayang Allah dibatasi oleh sifat adilnya Allah. Kalau kita dosa terus-terusan, tobat gak pernah. Karena yakin Allah itu Ghafur Rahim. Dosa terus, tobat gak pernah, hanya berbekal Ghafur Rahim. Lalu diampuni oleh Allah. Itu adil gak Allah? Gak adil. Yang gak tobat diampuni, yang tobat diampuni. Adil gak? Gak adil. Kalau orang yang dosa terus-terusan tapi tobat tidak terus diampuni oleh Allah, maka tidak adillah Allah. Allah itu hanya mengampuni orang-orang yang meminta ampunan kepadanya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kalian akan menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang durhaka? Enggak. Tidak sama. Jangankan yang baik dengan yang buruk. Yang baik dengan yang baik tapi kadar kebaikannya berbeda, pahalanya sama apa beda? Beda. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya. Tidaklah sama di antara kalian. Orang yang berinfak sebelum Futuh Mekah dan berperang. Mereka itu ulaika adzamu darajatan. Mereka itu derajatnya lebih tinggi dari apa? Daripada orang yang berinfak setelah Futuh Mekah dan lalu berperang. Jadi sebelum Futuh Mekah, Mekah dilakukan, posisi kaum muslimin belum begitu kuat. Tapi para sahabat walaupun masih dalam keadaan agak lemah, mereka infak, mereka berperang. Motivasi infak perangnya besar walaupun dalam keadaan lemah. Pengorbanannya berarti gede kan? Nilainya berbeda dibanding orang yang setelah Mekah ditaklukkan, musuh sudah hancur di daerah itu, kekayaan dan kejayaan kaum muslimin begitu kokoh dan kuat. Nah, lalu infak dan berperang. Infak dan berperang setelah Futuh Mekah. Setelah Mekah dilakukan, ada nilai, ada pahala. Tapi tidak segede infak dan perang sebelum Futuh Mekah. Amalannya sama, yaitu infak dan perang. Momennya yang berbeda. Satu momen ketika lemah, momen yang lain ketika kuat. Momen infak dan sedekah ketika masih lemah jauh lebih gede pahalanya. Tidak Allah samakan, itu keadilan Allah. Pengorbanan yang berbeda memberikan balasan yang berbeda. Itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang baik dengan yang baik dengan kadar yang berbeda, balasannya berbeda, apalagi yang baik dibanding yang buruk. Makanya kalau orang yang dosa terus enggak tobat-tobat oleh Allah diampuni, terus yang tobat diampuni, sama, di mana letak keadilan Allah Azza wa Jalla? Berdasarkan hal itulah kalau seseorang meyakini Allah adil, Allah ghafur rahim, sehingga keadilan Allah mengakibatkan ghafur dan rahimnya Allah itu harus diikhtiarkan. Ampunan Allah itu harus dicari, harus diusahakan, harus diraih dengan adanya pengorbanan, yaitu tobat, yaitu istighfar, itu melakukan banyak kebaikan-kebaikan dan ibadah, melakukan banyak infak dan sedekah untuk mengundang turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Dia akan termotivasi untuk meraih ampunan itu dengan usaha, dengan pengorbanan. Dia akan tobat, dia akan melakukan banyak kebaikan, dia akan melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi orang yang memberikan hak kepada setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla secara benar, pasti falabudda ayyatiya bilawazimiha wa muqtadiyatiha. Siapa orang yang akan dan ingin memberikan hak-hak kepada nama-nama Allah, pasti dia akan melakukan konsekuensi dari hal itu, mengaplikasikan kandungan isi dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Lahirlah dari orang itu ibadah yang hanya dia tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lahirlah keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya penguasa dan pengatur alam jagat raya ini. Oleh karena itulah dari kandungan asma wa sifat lahir tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan diaplikasikan baik dengan ilmu dan amalan, dan itu yang menyebabkan dia akan terpelihara dari setiap hal yang memadaratkan dirinya dunia sampai ke akhirat. Sehingga kesimpulan dari tauhid wa khulasatul qaul fi tahqiqihi, kesimpulan akhir dari makna dari tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibi syirki wal bid'ah wal ma'asi, yaitu membersihkan hati atau jiwa dan memurnikannya dari semua noda-noda syirik, bid'ah, dan keinginan untuk bermaksiat. Itu definisi tauhid dan itulah definisi dari tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa itu dengan cara bertauhid kepada Allah dalam setiap aspek. Maka begitu orang bertauhid, makna bertauhid membersihkan jiwa ini dari syirik. Karena kalau syirik masih ada bukan bertauhid lagi. Syirik semuanya dihapuskan, diusir, dibersihkan dari jiwa, ya. Maka itulah tauhid dan itulah tazkiyatun nufus. Sehingga tazkiyatun nufus yang paling efektif, paling efisien, dan paling mujarab adalah dengan menanamkan tauhid ke dalam jiwa kita semuanya. Ada satu pernyataan Imam Ibnu Qayyim yang pantas ditulis dengan tinta emas. Saking hebatnya ini penjelasan, ketika mendengar sebuah hadis kursi, hadis kursi itu menimbulkan optimisme dalam diri kita sebagai pendosa. Dalam satu hadis kursi Allah menyatakan, ya ibadi. Lalu dikatakan oleh Allah, lau laqitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani, la tushriku bi syai'a ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah nih, ini memotivasi, memberikan optimisme dan memberikan motivasi untuk mendalami tauhid. Kata Allah dalam salah satu hadis kursi, hawai hambaku, bila kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, andai dosa itu kata orang Sunda mah bungklekan, bungklekan itu berwujud, baik wujudnya padat, cair atau gas, kalau wujud dari dosa itu cair, sudah banjir di dalam dunia. Wahai hambaku, seandainya engkau menemui aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini apa namanya? Tauhid. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tapi melakukan dosa-dosa lain di luar tauhid. Dosanya banyak, gede, sepenuh bumi. Maka aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Akibatnya, dosa yang sepenuh bumi tadi gimana? Terhapus oleh ampunan yang Allah berikan karena tauhid. Ini hebatnya tauhid itu. Efek dari tauhid luar biasa. Tauhid melahirkan kebaikan-kebaikan dari orang yang bertauhid tadi. Orang yang bertauhid pasti termotivasi untuk beribadah lebih giat. Termotivasi untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat. Termotivasi untuk melahirkan amal-amal baik, amal-amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa. Salah satu di antara keutamaan tauhid adalah menghapus dosa dan memotivasi untuk beramal soleh. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan ketika memberikan penjelasan tentang hal ini, hadis ini menjelaskan tentang irtibatu imanil qulub bi amalil jawarih wa ta'alluqiha biha. Keterkaitan antara amalan-amalan hati dengan amalan-amalan anggota badan dengan keterkaitan yang kuat. Amalan hati berefek besar kepada amalan anggota badan. Lalu kalimat dan penjelasan mana dari Imam Ibnu Qayyim yang layak ditulis dengan tinta emas tadi? Nah, ini yang menarik. Tapi kita akan bahas bulan depan, gak sekarang. Sekarang sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan, tinggal tersisa 1,5 jam kurang. Kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah parfum yang terdapat alkoholnya boleh dipakai meskipun tidak membuat mabuk? Dan obat-obat seperti penyembuh luka yang ada alkoholnya. Ini pembahasan sebenarnya luas, tapi fokus kepada pertanyaan, alkohol dalam parfum diminum apa tidak? Tidak, tidak. Alkohol, apakah alkohol haram apa tidak? Saya tanya, alkohol haram untuk diminum atau tidak? Kata siapa? Mana ayatnya? Kalau begitu hampir semua buah-buahan termasuk peuyeum. Peuyeum ada alkoholnya? Pasti ada. Dan kadarnya bisa lebih tinggi daripada, ini merek bukan? Bir, merek bukan? Bukan ya? Jenis minuman ya? Mereknya sih ada, jangan yang disebut. Itu cuma 5% atau berapa persen, tapi peuyeum bisa lebih gede, bisa di atas 20%. Halal apa haram peuyeum? Haram. Halal. Ikhtilaf ya. ada kasus orang minum makan peyem satu keler lalu mabok, ada? Ada enggak? Enggak ada. Kalau peyem itu disimpan lebih dari sebulan dalam keler, buka si tutupnya langsung, kecium bau apa? Bau alkohol. Makan. Enak tidak? Bagi yang suka enak. Sekeler habis, mabuk tidak? Ada kasus mabuk makan sekeler? Enggak. Yang Allah haramkan adalah sesuatu yang menimbulkan efek mabuk. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang muskir itu yang memabukkan. Itu khamr, dan setiap khamr adalah haram. Ada enggak yang tidak mengandung alkohol tapi memabukkan? Banyak. Ganja mengandung alkohol? Tidak. Mabuk enggak? Mabuk. Ada semacam narkoba tidak mengandung alkohol, diminum. Teler apa tidak? Teler, tidak beralkohol. Ada yang beralkohol seperti buah durian kalau yang sudah matang banget, ya. Itu mengandung alkohol dengan kadar yang tinggi. Mabuk tidak? Tidak. Yang dimaksud mabuk di sini kehilangan akal. Izalatul akal, bukan mabuk enak terus muntah, bukan, beda. Bukan mabuk kendaraan, bukan. Orang naik kendaraan dari sini ke Jakarta mabuk dosa kamu karena mabuk. Bukan mabuk itu, tapi izalatul akal, hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan. Ngomongnya ngaco. Kemudian perilakunya juga ngaco. Ya. Jadi yang menjadi ukuran bukan beralkohol atau tidaknya, tapi memabukkan atau tidaknya. Allah dan Rasulnya tidak menyebut alkohol. Tapi apa? Efek yang ditimbulkannya. Tidak semua yang memabukkan mengandung alkohol, dan tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan. Contoh yang memabukkan tapi tidak mengandung alkohol, ya ganja dan narkoba tidak mengandung alkohol tapi memabukkan. Contoh yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan, buah-buahan tertentu, ya, dan juga peuyeum dengan kadar yang tinggi tapi tidak memabukkan. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang halal dan yang haramnya dilihat dari segitu. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, apakah obat batuk atau obat-obatan lain yang dikonsumsi dan diminum tapi mengandung alkohol, apakah halal apa haram? Ada gak obat batuk yang mengandung alkohol? Ada. So, jangan dikasih merek. Beliau ditanya, kata beliau setelah bertanya dulu kepada ahlinya, berapa persen kadar alkohol dalam suatu minuman yang bila dikonsumsi memabukkan. Nah itu, kalau di bawah itu berarti tidak memabukkan, maka boleh dan tidak haram. Tapi kalau di atas itu dan berefek memabukkan, maka haram, tapi tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Lebih baik pilih obat batuk yang tidak mengandung alkohol. Ini yang pertama. Kedua, apakah boleh dipakai untuk parfum? Kalau boleh tidaknya, tuh si ibu mau terus ngobrol. Ibu, belakang, jangan ngobrol. Boleh tidaknya dipakai ke badan atau ke pakaian, itu bukan haram atau halal jadi konsumsi, tapi najis atau tidaknya. Kalau najis maka tidak boleh, karena menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Tapi kalau tidak najis maka boleh. Pertanyaannya, apakah alkohol najis? Ikhtilaf para ulama, tapi pendapat yang lebih rajih, tidak. Tidak najis. Kullu haramin najasun wa laisa kullu najasin haraman. Setiap yang najis pasti haram. Kullu najasin haramun. Setiap yang najis pasti haram. Jangankan dimakan dan diminum, kena badan pun harus dibersihkan. Setiap yang najis adalah haram untuk dikonsumsi. Maka kita tidak boleh meminum air kencing kita, karena air kencing najis. Kena badan saja wajib dicuci, maka meminumnya haram, tidak boleh. Ya, setiap yang najis pasti haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Contoh nyata umpamanya manusia yang sudah mati, halal apa haram dimakan? Haram. Apakah badan mayat manusia najis? Tidak, tidak najis. Ya, jadi tidak setiap yang haram itu najis. Termasuk alkohol itu haram untuk, katakanlah haram untuk dikonsumsi karena menimbulkan efek mabuknya, tetapi tidak berarti dia itu najis, sehingga apabila terkena badan atau pakaian lalu diberi dipakai untuk sholat, maka tetap sah dan boleh. Syaluthi menyatakan tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Umum Mahardika dari Cimahi, mau tanya kalau kita beribadah karena tahu faedah atau keutamaannya, apakah itu termasuk ibadah ikhlas karena Allah? Syukron jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Allah menjanjikan banyak hal berupa keutamaan dari amal-amal yang kita lakukan. Salat, saum mengakibatkan kita dapat pahala, mengakibatkan kita diampuni dosa, mengakibatkan kita masuk surga, mengakibatkan kita selamat dari neraka, mengakibatkan kita lapang dada dan seterusnya. Lalu kita melakukan sholat dan saum dalam rangka menginginkan semua yang Allah janjikan. Ya tentu saja boleh. Tidaklah Allah mengiming-imingi kita dengan hal itu. Kalau memotivasi manusia untuk itu tidak boleh. Ya tentu saja boleh. Dibolehkan. Setelah mengenal kajian sunnah, saya tidak mau lagi ke kajian-kajian lain yang ke kajian lagi yang lain. Mau tak mau saya menghindar dari kajian yang lain. Sebagian ada yang bisa saya ajak, sebagian yang lain malah tidak suka saya ke kajian sunnah. Kalau saya menghindar, apakah termasuk memutuskan silaturahmi? Memutuskan silaturahmi itu kalau kita memusuhi, tidak menegur, tidak menyapa. Kalau kita bertemu biasa, mendakwahi boleh, mengajak boleh. Bertegur sapa, mengadakan perjanjian, mengadakan kerjasama di bidang sosial, pinjam-meminjam uang atau barang, dibolehkan. Dan itu tidak termasuk perkara yang melanggar. Yang tidak boleh adalah ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menyeret kita kepada kekeliruan dan kesalahan. Jadi menghindari hal itu agar tidak terseret lagi, ya harus. Allah menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Janganlah kalian duduk-duduk dengan mereka. Jadi kalau mereka istihza kepada Al-Qur'an, istihza itu mengolok-olok. Di antara mengolok-olok adalah membahas Al-Quran dan hadis bukan oleh ahlinya, bukan oleh ilmu yang memadai, oleh ra'yu, oleh akal, itu termasuk istihza. Maka tidak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya hindarkan. Tapi di luar itu ya kita tetap bermuamalah, boleh berjual beli, boleh tegur sapa, boleh chatting untuk hal-hal yang memang tidak ada madarat dalamnya, maka dibolehkan, ya. Apakah dengan ruqyah syar'i salah satu cara membersihkan jiwa? Ya, seluruh yang Allah syariatkan itu termasuk upaya tazkiyatun nufus. Allah menyuruh kita mencari ilmu, Allah menyuruh kita saling berwasiat dalam kebaikan dan takwa, Allah menyuruh kita infak dan sedekah. Allah menyuruh kita saum Senin Kamis, sholat sunat rawatib dan yang lain-lain. Itu semua tazkiyatun nufus, termasuk melakukan ruqyah syar'i kepada orang yang membutuhkannya. Kalau itu ditetapkan oleh syariat, dilakukan oleh ahlinya, ya itu termasuk bagian dari tazkiyatun nufus. Bagaimana totalitas pasrah dan tawakal kepada Allah sedang di mulut kita terus mengungkit dan mengungkapkan kekhawatiran tersebut, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan urusan dunia. Ulangi, gimana nih maksudnya? Bagaimana totalitas pasrah dan tawakal kepada Allah? Sedang di mulut, maksudnya dia ngomong gitu ya, mengungkit dan mengungkap kekhawatiran tersebut. Ya, khawatir terhadap urusan kehidupan dunia termasuk bentuk tidak tawakal kepada Allah. Saya malah tawakal kepada Allah penuh 100%. Tapi gimana masa depan saya ya? Saya khawatir jangan-jangan jodoh saya nanti yang jelek gitu ya. Soleh sih cuma jelek umpamanya. Saya khawatir nanti anak-anak turunan saya begitu. Wah, itu justru apa yang diungkapkan sebagai ungkapan dari ketidaktawakalan. Pertama itu. Kedua, sudah kita terangkan, tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar. Karena tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Ikhtiar syar'i, ikhtiar hissi. Baru tawakal. Kalau nih, tawakal tanpa ikhtiar namanya tamanni. Kita sudah terangkan. Itu mengangan-angankan. Contoh begini. Orang punya sawah. Lalu dibajak sawah itu. Bukan dibajak, dirampok. Sama alat traktor atau dulu mah sama kambing ya. Kambing. Kerbau atau sapi. Nah, terus ditanam. Terus setelah itu ditabur pupuk. Terus racun hama dan seterusnya. Nah, ikhtiar. Lalu setelah itu dia berharap akan panen 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah yakin semua ikhtiarnya benar, tawakalnya benar, dia yakin pasti nanti panennya akan bagus. Ya, itu benar. Karena yakin dan tawakal itu dilakukan setelah ada usaha ikhtiar. Sekarang kalau ada orang punya sawah, hanya dia berdoa kepada ya Allah, beri saya panen 4 bulan lagi. Tapi sawahnya enggak digarap, enggak dibajak, enggak ditanami, enggak diurus, dibiarkan begitu saja. Lalu tawakal kepada Allah bahwa 4 bulan lagi saya akan panen. Bisa enggak? Enggak. Yang kedua, bukan tawakal tapi tamanni. Berharap sesuatu yang kosong alias menghayal. Alias berangan-angan. Jadi bedanya tawakal dengan angan-angan adalah tawakal dilakukan setelah ikhtiar dan angan-angan dilakukan tanpa ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar secara syar'i, secara hissi, bagaimana masa depan kita? Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah kita yakini tidak akan menyia-nyiakan usaha yang kita lakukan. Saya sudah belajar, saya sudah berusaha, saya sudah menyiapkan skill, kemampuan untuk bekerja di masa yang akan datang nanti. Sudah, gak perlu khawatir, yakinlah bahwa Allah akan memberikan balasan sesuai dengan usaha dan pengorbanan kita ya. Yang kita khawatirkan itu sekarang kita tidak belajar, tidak berusaha, tidak menyiapkan kemampuan untuk menghadapi masa depan. Nah, baru itu khawatir. Gimana ya masa depan saya, pendidikan saya cuma SD, itu pun tidak tamat. Karena sekolahnya cuma sampai gerbang balik lagi. Maka ya layak, karena orang itu tidak ikhtiar maka tidak bisa bertawakal. Apakah perbedaan dari nama Allah dengan sifat Allah? Ya, nama-nama sifatnya sifat. Dari antara nama dan sifat sudah beda ya. Tapi begini rinciannya. Setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Sekali lagi, setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah dari sana boleh diambil nama. Contoh Rahman Ar-Rahim itu nama Allah sekaligus mengandung sifat Rahman dan Rahim. Ya. Contoh salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita ambil nama dari hal itu umpamanya wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka punya makar, Allah juga membuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah memberi makar kepada orang yang layak diberi makar. Salah satu sifat Allah. Tapi gak boleh dari sana kita ambil nama Allah makir. Tukang bikin makar gak boleh. Seperti itu ya. Jadi setiap sifat, setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat boleh diambil nama Allah. Rincian perbedaannya nanti akan kita terangkan pada bahasan berikutnya. Cukup ya sampai sini, sebentar lagi zuhur dan kita akan lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.